Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, siapa mau tasmi'? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hurra innaha laysat binajatin wa innama hiya min at-tawaqqin 'alaykum akhrajahu al-arba'atu wa sahhu at-Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah. Baik, terus Zaid. Nabas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selesai. Apa hukumnya kucing? Kamu tidak najis. Kamu kucing halal apa haram dimakan? Hah? Haram. Kenapa haram? Nah, haram untuk dimakan. Kemudian bekas jilatan kucing najis atau tidak najis? Tidak najis. Kenapa? Hah? Karena Rasul tidak mengatakan najis. Baik, labas. Baik, kita masuk. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berapa riwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqman 170. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri apabila Abu Sa'id Al-Khudri berapa? 6.660. Itu jumlah ayat itu? Jumlah ayat dalam Al-Quran itu? Anda sebutkan. Enam ribu enam puluh enam. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan 6.000. Abu Hurairah saja 5.734. Itu Abu Hurairah. Nah, saya belakas. Nah, Abu Ismail. Antum senyum sejarahnya. 270. Apa? 270. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Yakin? Mantap. Nah. Besar 1.170. Kalau Ibn Abbas, hah? Hah? 1.600. Mungkin itu yang tempat disebutkan tadi tak? Ibn Abbas, tak lantas. Yang 270. Tadi antum mengatakan 270 kan? Siapa itu? Ya, ada sahabat yang sudah saya tulis, saya kira Abu Said. Terus siapa itu? Makanya siapa? Pas sahabat yang kita sudah lewati ini ada berapa sini? Siapa yang bisa? Abu Akira? Abu Mama. Abu Mama? Abu Mama Al-Bahili. Siapa namanya? Namanya beliau? Murad. Siapa namanya Abu Mama? Abu Muad? Baik. Barakallahu fiik. Udar? Abu Nu'man? Sudah dapat itu? Banyak ini? Batu, Abu Said. Kebal? Sudah dapat itu? Namanya Abu Mama? Siapa yang tahu? Oh bukan. Siapa Ali Kuman? Ayo buka-buka catatannya ya. Belum dapat. Apa? Sudai. Ada bilang sudai. Naam. Baiklah mas. Baik. Sudai. Ada yang mengatakan sudai, ada yang bilang sodi. Nanti dicari, insya Allah ditempatkan apa yang apakah sodi atau sudai. Tapi yang banyak menyebutkan sodi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فسجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan telah datang seorang Arabi Badui. Kemudian dia kencing di tepi masjid, yaitu di salah satu sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian manusia, yaitu maksudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, menghardiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang para sahabatnya dari menghardik badui yang sedang kencing di tepi atau salah satu sudut masjid. Maka tatkala beliau sahabat tersebut badui selesai di dalam menunaikan hajatnya, itu kencing di salah satu tepi masjid, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk diambilkan air di danub. Danub itu sejenis ember. Kemudian disiram di tempat badui kencing tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis muttafaqun alaih. Siapa itu muttafaqun alaih? Muttafaq, kalau disebutkan, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Siapa muttafaqun alaih? Muat kalau cirinya khas, kalau tidak bisa menjawab itu dia kedap-kedapkan matanya. Wah, kamu muttafaqun alaih. Siapa itu muttafaqun alaih? Bukhari Muslim. Nah. Ini hadis ya, kita akan bahas pada malam hari ini. Belum saya tulis riwayat apa namanya, biografi Anas bin Malik sahabat radhiyallahu ta'ala. Insyaallah semalam. Semalam enggak bisa ya. Insyaallah kapan-kapan. Nah, saya belum pindahkan karena Ya, hari ini dari pagi sampai sore tadi, sore kelelahan, kita safar. Nah, ziarah. Banyak yang kita bisa ambil faedah, masya Allah. Terkhusus apa yang terjadi kemarin di Damat, pertempuran. Yang ibu tadi insya Allah menyaksikan, mendengar langsung ya. Bahwasanya di antara faedah beliau yaitu Ustaz Hasan, bukan Hasan itu ya, itu Hasan lancang itu, lancang dan lenceng. Naam. Begitu. Insya Allah orang yang tawadu, sederhana. Dan insya Allah untuk besok mudah-mudahan bisa bersama kita. Termasuk saksi hidup yang ikut juga pertempuran kemarin di Damat. Termasuk yang tersebar di antara kita itu kisah mayat-mayat jenazah, maksudnya yang para suhada itu terbongkar kuburannya, kemudian masih utuh jasadnya, termasuk beliau yang memegang jenggotnya itu masih utuh jenggotnya, padahal sudah meninggal 1 tahun 6 bulan. Jenggot ini masih utuh seperti begini, dia pegang-pegang itu jenggotnya. Bahkan anaknya sendiri kan kemarin meninggal, anaknya di sana meninggal dalam kandungan, sudah waktunya melahirkan, tapi qadarullah celengan bagi dia. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah dia dan istrinya. Anak begitu keluar mati, sudah meninggal dalam jasad, dikuburkan juga qadarullah di tempat itu bersama para syuhada. Nah, kemarin pas mau dipindahkan kuburan anaknya itu, padahal sama juga 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 6 bulan, itu masih utuh juga itu bayi anaknya. Nah, padahal sudah 1 tahun 6 bulan. Kesan Allah ya ikhwan. Nah, ini suatu hal yang masya Allah. Nanti anda bisa lihat orangnya tawadu, sederhana. Nah, barakallahu fiikum. Nah, berarti kita semakin yakin bahwasanya apa yang terjadi di Damat itu jihad. Karena jasad masih orang yang sudah meninggal dalam kuburannya itu Allah kecualikan cuma 2 golongan loh. Yang sebagaimana hadis yang sahih dan sharih. Yang sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas hadis itu menyebutkan, yaitu yang tidak makan dimakan jasadnya oleh tanah itu siapa? Para nabi, kemudian syuhada. Coba, masya Allah. Tapi yang ajib sekarang tanda tanya, bayi itu loh. Bayi, masya Allah. Coba untuk lihat, bayi meninggal. Apakah juga ini termasuk dikucurkan oleh Allah? Nah, yang jelas begitulah. Sebelumnya awalnya itu memang ada yang bermimpi, sebagaimana beliau jelaskan tadi di majelis. Ada mimpi, ikhwan mimpi diceritakan sama ikhwan-ikhwan yang telah meninggal itu para syuhada. Narju minhum asyhadah min Allah. Mengatakan pada ikhwan yang bermimpi itu, kami termasuk terganggu tinggal di sini di kuburan itu. Karena memang darurat sih begitu, karena tidak bisa untuk dikuburkan di tempat pekuburan umum, karena kalau dikuburkan kan mesti ditembaki Syiah. Ikhwan tadi sudah lihat bagaimana senjatanya Syiah menyerang Damat. Naam, seperti apa itu hujan, padahal itu hujan peluru ya ikhwan. Naam, seakan-akan itu Damat yang mereka serang itu adalah memiliki persenjataan yang luar biasa dan memiliki kemampuan strategi tempur yang masya Allah. Sama dengan itu mereka menyerang dengan alhasil. Ikhwan melihat tadi videonya, mudah-mudahan insya Allah besok bisa di copy. Nah, Itu siapkan hard disk, karena hard disknya itu 1000 giga. Nah, siapa yang punya uang beli cepat, ternyata bisa di copy. Baik, begitu. Nah, itu mulanya disampaikan pada Syekh Ayah mengatakan untuk dipindahkan itu kuburan. Nah, itu di salah-salah kuburan itu. Nah, subhanallah. Sampai pun orang Rafidah itu tidak percaya dan menuduh Wahhabi itu main sihir. Akhirnya sebagian Rafidah datang ikut menyaksikan juga dan menyaksikan itu mayat masih utuh, sampai masih ada darah segar. Sampai itu Rafidah dia ambil itu pakai tisu, masih segar itu darah. Tapi setelah itu saya melarang, karena jangan sampai apa namanya disalahgunakan atau ada yang sepeda memfoto kemudian dipublikasikan, bisa jadikan jadi lahan atau ladang basah untuk dapat ini anak. Nah, itu diantara sekilas informasi yang disebutkan. Yang jelas kita merasa yakin, padahal antum tahu kisah mayat atau jenazah yang dipindahkan itu mungkin 3 atau paling lama 4 sepekan. Syekh Al-Imam berfatwa bahwasanya jihad di Ambon, jihad di sana itu apa, pertempuran damai itu bukan jihad. Nah, subhanallah, Allah memperlihatkan. Mana? Bukan jihad. Cuma perebutan gunung. Ya, dari ya subhanallah. Allah perlihatkan. Nah, setelah itu dia bungkam semua, khususnya yang mengatakan bukan jihad di sana. Nah, mungkin mayat lah. Mereka tidak akan bisa berbicara, karena kenapa? Karena mereka paham dalil itu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran itu akan nampak, walau bagaimanapun orang ingin menutupinya dan menghalangi darinya. Subhanallah Akbar. Dan masih banyak informasi, namun dari sekian informasi tersebut yang sangat berkesan kisah tersebut, karena yang menceritakan sekaligus sebagai saksi hidup. Masya Allah. Nah, siapa tidak ingin mati syahid ya kawan? Semua kita ingin. Namun saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mereka sudah merasakan kenikmatan itu. Dari teman-teman Indonesia yang meninggal sekitar berapa orang itu, maka insya Allah syahada. Nah, di antara mereka itu ya, siapa namanya, Amin, Abu Amin. Amin ya. Nah, Abu Qudamah rahimahullah, rahmatullahi. Nah, akhirnya berefek pada orang-orang tua mereka pun semangat. Ciri-cirinya apa yang kita berpijak selama ini, dan insya Allah ta'ala alal haq, karena Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tandanya. Iyalah, apa kata tanda itu, coba antum ya. Dari semenjak Syekh Ayah Hafizullah diamanahi oleh Syekh Mubin, cobaan demi cobaan, dari dalam maupun dari luar, semakin bertambah hari semakin berat cobaan itu. Kenapa demikian? Karena kemarin ini itu cobaan paling berat. Karena munafik yang dilawan, munafik i'tiqadi, karena berani untuk menumpahkan darah ikhwanuna salafiyin di sana. Itu fitnah besar itu. Ujung-ujungnya para hizbiyun adalah menumpahkan darah, dan hizbiyun yang paling nyatain lah Rawafid. Cuma itulah perjalanan, kalau membaca kisahnya dari tahun 2000 beliau diamanati, perjalanan bagaimana fitnah terus paling dahsyat ini. Itu menunjukkan bahwasanya cobaan yang beliau rasakan itu semakin bertambah, semakin kapas. Ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Yaitu menunjukkan shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu diberikan ujian sesuai dengan keimanannya. Naam. Kalau semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ke apa musibah, cobaan tersebut. Naam. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal wa anta. Cobaan dunia. Bersamaan dengan dahsyatnya cobaan kemarin itu, besar sekali itu, subhanallah. Allah perlihatkan sesuatu dari sebagian kecil tanda kekuasaan Allah yang tujuannya apa itu ya ikhwan? Allah perlihatkan ayat-ayat Allah. Tujuannya Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengokohkan jiwa kita. Ya kan? Untuk mengokohkan ayat-ayat apa hati-hati orang-orang mukmin. Enaam. Coba lihat Allah perlihatkan bagaimana para syuhada yang mereka mendahului saudara-saudaranya yang sedang berjihad masih utuh. Dan ini tidak bisa direkayasa. Siap bagaimanapun keilmuan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, teknologi yang mereka mungkin tidak bisa ini. Orang mati diberikan tetap utuh, tidak bisa. Bagaimanapun teknologi yang mereka miliki, ya tidak. Tidak ada sejarahnya Amerika yang memiliki teknologi yang canggih mungkin setiap saat dan detik mereka memikirkan bagaimana untuk membuat apa menemukan terobosan baru dalam ilmu teknologi. Enak. Tapi mereka tidak bisa untuk hal ini. Mayat-mayat yang sudah masuk dalam tanah mereka bisa mengutuhkan kembali misalnya. Nah, kecuali melalui proses. Nah, ini proses enggak. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa itu? Untuk mengokohkan ikhwanuna salafiyin. Di sana bahwasanya apa yang mereka berada di atasnya al-haq. Jangan bimbang dan ragu. Paham? Dan itu betul, betul tadi. Ikhwan, apa tadi? Ustaz Hasan Al-Yamani. Nah, supaya membedakan dah. Ustaz Hasan Al-Yamani. Nah. Supaya jangan sampai, oh iya, wah. Ya bagus kalau dipahami, oh Ustaz Hasan sudah bertobat. Ah, kalau waktu itu bagus lah. Oh, sudah ada yang namanya di Hombis, dia bertobat nih. Ah, kalau itu bagus itu orang salah paham yang bagus. Nah, baik. Begitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dia bertobat dari kesadarannya dan meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Nah, amin. Ya, kita. Dan Luqman juga, nah, ya tak? Hasan, Luqman juga, Ustaz Luqman. Baab deh. Nah, baik, kamu gitu. Dan yang memuake dari cerita setelah kejadian begitu, ada sebagian ikhwan yang menyatakan, termasuk dia sendiri, mengatakan Allah perlihat Allah perlihatkan kita begini jenazah mayat-mayat ini dalam keadaan masih utuh yang kita masyhurkan dengar, kita juga dengar termasuk salah satu guru kami Abu Hafiz Al-Iraqi. Orang Irak. Naam, meninggal. Itu mayatnya masih utuh. Kalau kita belajar akidah. Sama beliau hafizahullah. Rahmatullah alaih. Naam, baiklah. Masih utuh juga jasadnya. Walhasil. Ada sebagian ikhwan mengatakan. Ini boleh jadi. Seakan-akan dengan ini ada setelah ini kejadian yang sangat besar. Ini seakan-akan Allah memperlihatkan. Boleh jadi ini Allah memperlihatkan pada kita untuk mengkokohkan kita kan akan terjadi setelah ini sesuatu perkara yang sangat besar. Terwakil ternyata. Setelah itu apa tadi katanya? Perang besar-besaran. Luar biasa. Diboikot. Luar biasa. Hujan peluru. Naam. Nggak main-main. Begitu. Subhanallah. Allah Akbar. Ya. Sampai tank mau naik gunung. Tujuannya untuk menyerang dan menghancurkannya. Itu tujuan. Boleh jadi itu hikmah semua. Nah, kronologisnya seperti seolah-olah kejadian-kejadian damat itu seolah-olah sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang mengaturnya. bahwasanya akan terjadi begini, gini, sebelum terjadi begini akan begini dulu, subhanallah. Nah, yang menunjukkan ya ikhwan, syai'un aradallahu bihi, sesuatu perkara yang Allah menginginkan padanya. Namun kabar yang tidak bisa dipungkiri, semua orang membenarkannya, baik yang membenarkannya dalam bentuk kejengkelan dan gigit jari karena terbongkar kedok dan makarnya kejelekan dan pembusukan yang di atas, yaitu penghasutan yang lakukan. Nah itu, subhanallah, itu kejadian itu tadi, para syuhada yang keluar, apa namanya, yang dipindahkan dari kuburannya. Masya Allah. Dan itu yang tidak suka tidak sedikit buahnya, sampai ada rafidah yang menyaksikannya. Ini menunjukkan bahwasanya itu tidak bisa dipungkir kabar tersebut. Kalau sudah begitu, apa ya ikhwan? Bagi orang-orang yang mengatakan itu didamat bukan jihad, termasuk si Ustaz Abifuddin itu. Abifuddin mulutnya lancang dan kotor. Nah, kita sudah bantah perkataannya, tapi dia tidak mampu untuk menjawabnya. Nah, disebarkan bahwa di sana bukan jihad, walhasil ya kawan, tidak perlu kita susah-susah menjawab. Allah memperlihatkan ayatnya, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Nah, dengan terbongkarnya ya, semua itu takdir Allah. Takdir Allah loh itu. Kenapa demikian? Karena tadi kronologisnya disebutkan sama Ustaz Hasan. Iya mani. Itu Allah. Assalamualaikum. Awal mulanya itu karena ada kuburan sebagian ikhwan yang itu yang naik ke permukaan. Ya antum. Kalau antum tahu di sana tanahnya itu tanah pasir. Tanah pasir. Nah, dan ikhwan menguburkannya ala kadarnya karena orang lagi mengubur saja ditembak. Nah, saking jahatnya makhluk-makhluk itu, orang mau kuburannya mau menguburkan ditembak. Nah, orang yang mau sholat jenazah ditembak supaya dia setelah itu dia lagi disolat. Betul-betul jahatnya itu, siapa namanya, Rafidah. Nah, akhirnya dikuburkan ala kadarnya. Nah, pas kemarin ada kejadian hujan besar itu. Memang kalau di Damat itu hujan besar ya akhwan, waduh. Yang kalau antum lihat digambarkan ada itu padang pasir di sampingnya masjid. Itu kan luas itu. Itu kalau hujan besar itu jadi danau itu. Ah, danau. Telaga lah. Kali kecil. Begitu. Saya berapa kali di sana? Berapa tahun di sana? 3,5 tahun. Tiap tahun hujan. Kalau sudah hujan itu banjir. Nah, yang di Masra itu tidak bisa ke situ karena selutut. Selutut kan lebih di atas. Karena tidak ada drainase di sana. Ya gimana drainase wong hujannya sekali setahun. Nah, tak begitu. Ya, tidak bisa ta'alin. Begitu. Ikhwan maupun akhwat. Karena mobil saya tenggelam. Cuma kelihatan kapnya. Kadang-kadang cuma kelihatan kapnya. Nah, tapi sampingnya setengah badan. Begitu. Saya kita lihat itu. Pada saat itu ada mobil yang terbawa. Begitu. Jadi lah, mobil saja terbawa ya. Apalagi yang namanya kuburan. Masya Allah itu. Ini ya suatu hal yang kita sangat terharu sekaligus menyadari bahwa inilah kebenarannya. Nah, karena Allah tidak telah memperlihatkan ayatnya kecuali untuk membenarkan perkara tersebut atau ingin mengokohkan orang-orang yang berkeyakinan tersebut serta membungkam orang-orang yang tidak mempercayainya. Ya enggak? Nah, banyak ayat-ayat Allah itu, cuma untuk lihat. Kita melihat kejadian-kejadian demi kejadian. Nah, di alam ini, kita lihat di Jepang misalnya, ini sebagai perluasan sedikit. Jepang dengan teknologinya canggih sampai membuat jembatan yang anti gempa. Iya tak? Tapi kadar Allah gempa jembatan itu yang mungkin diantara yang paling awal hancur. Kita baca di tahun 2000 apa itu yang tsunami di Jepang ya kan? Ulama ini yang dahsyat sekali yang ratusan ribu meninggal, ratusan atau berapa? Itu diantara disebutkan saya baca di apa di internet tapi karena kita tidak punya televisi alhamdulillah. Baik. Mereka merancang jembatan yang anti gempa, gedung-gedung yang anti gempa. Gempa juga. Tsunami campur gempa ya. Karena ada videonya kita sempat download di YouTube kalau tidak salah. Bagaimana gempa tsunaminya? Tsunami itu gempa campur banjir kan? Air. Kok itu bagaimana itu air? Nah, luar biasa. Tapi banyak coba teknologinya mereka buat sedemikian rupa dengan judul apa? Dengan bab jembatan atau bangunan anti gempa. Itu maksudnya kalau ada gempa enggak goyang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau dilawan, na'udzubillah. Naam, kalau orang bilang Allah kau mau lawan. Nah begitu. Subhanallah. Nah. Ini Allah perlihatkan kekuasaannya. Mungkin boleh jadi dengan kejadian tersebut Allah ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya saya itu perang antara muslim dan non-muslim. Antara mukmin dan munafik i'tiqadi. Ini Allah perlihatkan. Karena kalau berperang sama kaum muslimin, apakah orang meninggal itu syahid ya, kan? Saya tanya tuh. Kalau pertempuran sama kaum muslimin. Iya. Ya kalau membela diri lah. Nah sekarang saya mau tanya antum, kalau orang dua kaum muslimin saling mengangkat senjata, itu apakah memang dikatakan jihad? Tidak, Pak. Tapi coba sekarang. Ini dan orang yang meninggal, apakah dikatakan syuhada? Saya mau tanya antum. Kalau dua muslim, sama-sama muslim, saling bertempur sesuai dengan jihadnya. Nah. Baik. Nah, coba lihat Allah perlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kan dalil yang sorry bahwasanya yang tidak makan dimakan oleh jasad jasad yang tidak dimakan oleh tubuh cuma dua golongan sebutkan yang dalam hadis yang sahih dan sorry para nabi dan para syuhada dan ini syuhada teman-teman itu adalah insyaallah syuhada nas'alullah ayyatiyahum syuhada wa yaj'alhum minas syahidin atau minas syuhada. Nah coba lihat itu bukan satu dua orang banyak. Ya masih utuh jasad. Semuanya maksudnya, semuanya itu masih utuh. Dan yang menyaksikan itu bukan satu dua orang, banyak, bahkan dari Rafidah sendiri. Bahkan teman-teman yang dulu yang datang waktu kita masih Jawa, sampai para wartawan pun ingin mengambilnya tapi dilarang. Kalau saya ya. Maaf. Nah itu. Walaupun di majalah darah tadi tadi darah segar itu dimasukkan dalam koran. Begitu ikhwan yang baru datang kemarin menjelaskan apa menukilkan sampai jadi berita yang menghebohkan sehingga menjadilah awam kaum muslimin di Yaman sangat mencintai Dammat dan ahlu Dammat sehingga ketika keluar kemarin itu dari Dammat luar biasa orang-orang mencintai syekhnya dan para syekhnya dan ikhwan dari Dammat. Ini suatu hal yang sangat-sangat Masya Allah. Kita saja yang tak menyaksikan itu terharu. Bagaimana mereka-mereka yang sahibul kisah, yang pelaku kisah sendiri, yang sejarah dalam Islam mencatatnya. Iya tak? Ini tercatat dalam sejarah Islam. Kenapa demikian? Karena para ulama masih hidup dan menganjurkan untuk ke situ. Sejarah Islam. Ini akan tertulis dalam sejarah Islam. Pertempuran antara Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Rafidah. Mungkin kita tidak akan dapatkan dalam 10 abad. Satu abad berapa tahun kah? Waduh, terlalu lama berarti. Satu abad ini. Pertempuran dahsyat antara Sunni lawan Rafidah. Cari teman. Iya dong. Ada enggak sejarahnya? Murni. Kalau di Baghdad penindasan Ahlus Sunnah Sunni istilahnya. Iya lah. Di Lebanon. Di Libya. Tapi ini betul-betul perjuangan. Mereka ingin menindas kaum muslimin. Kokoh. Sampai tadi disebutkan. Sampai-sampai ada di antara mereka menyaksikan langsung. Tiba-tiba hilang kepalanya. Naam. Ayo. Oh. Nah, begitu ya. Ini. Dan termasuk ada yang baru datang namanya Abdul Pintrang. Itu bersaksi juga ada ekon Indonesia bertempur sana pegang senjata. Ini kekuasaan Allah. Tembak itu peluru mental. Boleh. Tapi yang ini orang yang itu tidak ketahui, tidak menyadari bahwasannya dia ditembak pelurunya mental-mental. Tapi temannya menyaksikan. Mari tadi. Pak Subhanallah. Nanti itu. Naam. Ini luar biasa ini. Padahal dia lagi menembak, tiba-tiba temannya mental itu peluru-peluru. Menyaksikan, persaksikan langsung katanya. Dia menyaksikan karena dia bersama 3 orang di gunung. Ah begitu. Ya, tergantung orang yang mendengarnya mau mendustakan dia, urusannya dia. Yang jelas, kita percaya bahwa teman-teman, insya Allah, karena mereka orang-orang yang datangnya untuk menuntut ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu, insya Allah, naam. Masya Allah, coba untuk lihat ya, ikhwan. Dia sama Said Fuhaid, sama orang Aljazair satu. Naam. Dari kejadian ya kawan. Jadi berita yang kita dapatkan selama ini, insyaallah kabar tersebut adalah sesuatu kebenaran dan memberikan kemantapan pada kita terhadap apa yang selama ini kita berpijak dengannya, dan terkhusus Syekh Yahya Hafizullah dan yang bersama beliau. Subhanallah ya ikhwan. Baik. Itu ya sekilasnya, insyaallah mudah-mudahan bisa kalian mendengar langsung antum. Karena 2 hari ya. Tadi nelpon saya sebelum maghrib, katanya insyaallah 2 hari di sini. Nah, besok insyaallah dijemput ya. Baik, kita ambil sedikit faedah. Nanti insya Allah biografinya kita masuk. Kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari hari ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafizullah, Syekh Muhammad bin Nizam. Yang pertama, air kencing Bani Adam adalah najis. Kesepakatan kaum muslimin. Bukan lagi para ulama ya. Kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, ghaid. Ghaid itu air besar, tinja. Kaum muslimin, Bani Adam pun demikian. Sepakat kaum muslimin bahwasanya tinja Bani Adam adalah najis. Mudah-mudahan ini Syekh, kita lagi mau lobbynya ini Syekh ini bisa datang ke Indonesia bersama kita. Nah, bisa kita mengambil langsung dari beliau kitab yang ditulis. Waktu kita belajar di hadapan beliau ini, nah ini masih bentuk malzamah. Nah, masih berbentuk malzamah. Dan ini termasuk juga yang sering memberikan semangat bagi ikhwan Syekh ini. Masih muda orangnya beliau. Sekarang masih 30 berapa ini? 34 ya? Nah, 33 tahun. Memberikan semangat karena pas tadi jalan itu Masjid Kitab itu dihancurkan Rafidat. Sebagian ikhwan sudah melihat videonya. Rafidat itu riang gembira ya ikhwan. Ketika Masjid Kitab, Masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena Syekh Jamil yang mengisi ta'lim di situ, Syekh Jamil nama dan wajahnya sesuai. Nah, kuanteng. Nah, baik itu. Nah, mereka riang gembira. Ketika Masjid Kitab itu goncang di Damat, khususnya para wanita akhwat dan umahat, karena setelah kitab Masjid Damat ya akan dihancurkan, hancur berkeping-keping itu masjid. Nah, mungkin antum sebagian sudah melihat di internet, isnadnet atau sahabat hadis. Nah, berkeping-keping sehingga sebagian umahat dan akhwat ingin keluar dari Damat karena mengerikan memang. Hancur berkeping-keping masjid itu besar, lebih besar dari masjid entah dua kalinya atau satu setengahnya. Masjidnya luas itu masjid kita. Nah, baik, hancurkan. Ini Syekh Muhammadun Syam yang berdiri. Aku menasihati mereka dan tenang kembali. Kata Syekh tadi, kalau tidak saya ingat, tadi sebutkan makarnya Rafidah dan tipu daya mereka itu cuma makarnya makhluk manusia. Bagaimanapun mereka berbuat makar, mereka tetap manusia. Namun makar Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mereka mengalahkannya. Sehingga Rafidah ingin membuat makar kepada hamba-hamba Allah, maka yang akan membalas mereka itu adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimanapun mereka tidak akan bisa berbuat kepada hamba-hamba Allah, karena Allah yang akan menolong hamba-hamba Allah. Nah, kurang lebih begitu. Sehingga kembali tenanglah para akhwat dan ummahat terkhusus dan ikhwan. Dan cerita dan kisah yang menceritakan langsung adalah pemilik kisah hal tersebut. Jadi kita masya Allah, kapan bisa berjihad? Nah, saya kira cukup dulu ya. Tadi kita sudah dapat faedah dua dari fikade tersebut. Nanti insya Allah untuk kelanjutannya, nanti insya Allah. Terus semangat ya. Nah, semangat dalam berpegang teguh terhadap syariat Allah, manhaj nubuwah. Karena insya Allah kalau kita kokoh dan berpegang teguh terhadap nubuwah, Allah akan memperlihatkan sebagian tanda-tandanya, dan tanda-tanda yang paling besar istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam ya. Luar biasa itu. Banyak tadi Pak Anu kan, tapi ya enggak bisa kita merekam semuanya. Yang jelas faedah yang sangat besar dari kisah itu sangat-sangat membuat kita itu terharu dan termotivasi untuk istiqomah. Bahwasanya manhaj ini adalah manhaj yang benar. Istiqomah di atas adalah suatu kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan jika dibawa mati, maka keabadian apa kesenangan yang abadi ada di hadapan kita. Nah, subhanallah. Tapi misal jangan sini ya. Kalau yang mau bertanya nanti bertanya langsung saja supaya lebih jawabannya lebih puas. Bertanya langsung ke sana nanti biasa. Ah. Hmm. UMK? Apa UMK? Madinah. Oh. Katanya bahwa pembahasan itu hanya untuk orang muslim kepada orang kafir saja yang diajarkan. Oh, antum teh semester itu. Oh, nah nomornya hilang antum. Kepada orang kafir, kalau sesama muslim tidak boleh. Yang saya ingat salah satu fikirnya dalam pembahasan itu seperti ucapan apa ini jamnya bahwa ujung-ujungnya adalah mubahala. Ibnu Qayyim Al-Hafidz bagus memang kita jawab dengan bentuk artikel. Kita masukkan di situs. Nanti di upload ya. Apakah memang mubahala itu khusus kepada orang kafir saja? Nah begitu. Saya mau jawab tadi ya, bagusnya kita bentuk artikel saja. Kita masukkan di situs. Nah, begitu dah. Kalau masalah yang saya sampaikan di sini, antum saja kan sudah paham. Pola hasil yang penting kita sudah ikhomatul hujjah. Sebarkan ilmu. Biar yang mengambil faedah, ambil faedah. Jahila man jahila, alima man alima. Kata Burar, alima man alima, wa jahila man jahila. Dengan ilmu itu, yang jahil tetap jahil, yang berilmu tetap mengilmui. Bah, banyak insya Allah. Bahkan dalam permasalahan fikih pun mereka mubahala. Saya dalam permasalahan ini. Jadi apa yang dianukan sama si Hasan itu LC lancang dan apa lagi? Bukan lancang dan lenceng. Melenceng apa maksudnya? Tapi kan melenceng tambah kata me. Lenceng itu menunjukkan bahwasanya dia orang bukan yang rasikh fil ilmu, bukan yang memiliki, dia meluangkan waktunya yang banyak untuk ilmu. Makanya saya tadi indah menunjukkan bahwasanya dia orang yang lebih baik dia jadi pedagang aja ini orangnya, atau jadi tukang batu. Karena kan jadi bos batako tak? Ah? Tuan tanah. Biar. Lepas mungkin daripada berbicara sama ilmu kembali pada dirinya sendiri kasihan. Bahwasanya dia mau itu kan sudah berfatwa itu, ya tak? Berfatwa tanpa ilmu gimana berfatwa tanpa ilmu? Ini menunjukkan bagaimana mungkin. Nah permasalahan jelas sekali di kitab Al-Hafidz Nah, kitab Al-Hafidz Nah, di kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Jelas sekali. Ini menunjukkan bahwasanya di nggak tahu ini. Menunjukkan intinya kesimpulan saya orang ini tidak memiliki ihtimam cinta pada ilmu yang tinggi. Tapi dia ya itu karena kalau kutanya perkataan saya Lirian itu dia menampakkan sesuatu yang berilmu tapi tidak bukan dia yang memilikinya. Ah begitu ya. Apa perkataan saya menani? Sudah dengar kan? Yaitu Luqman bin Abdu menampakkan dia sesuatu yang berilmu tapi dia tidak memilikinya. Dia menyandang diri semua padahal dia tidak pandai sesuatu itu. Naam. Yaitu dia berhias-hias dengan sesuatu yang bukan miliknya. Maka orang berhias-hias dengan bukan ilmunya itu adalah seperti orang yang memakai pakaian palsu. Kenapa? Dia berbicara semakin ilmu ya. Mungkin karena itu sama mirip si aliran mengatakan tidak selain bersama Luqman kecuali Hizbiyun atau orang-orang tertipu dengan dia. Kan kita tahu keadaannya. Ya sehingga apa dikatakan? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Apa yang dikatakan ini bagusnya yang kita jawab dengan artikel. Karena kalau bentuk suara, ya kadang mungkin dengan mengetahui yang berbicara sudah tidak mau dengar. Tapi kalau bentuk artikel kan enak. Nah, begitu. Orang yang hari ini artikel itu kan tetap tertulis lama. Tercatat dan apa namanya narasumbernya tercatat, bisa dipertanggung jawab, bisa dipertanggung jawabkan. Hari ini dia jengkel, insya Allah besok tidak. Hari ini dia tidak membaca, boleh jadi besok dia akan baca. Karena ini kita merasakan dan apa namanya menyaksikan, walaupun menyaksikan langsung dengan apa ini, seperti situs Darul Ilmu. Banyak tidak mau mendengar apa namanya tentang bantahan kita kepada Luqman bin Abdu, kepada Abi Fudin. Ya, karena biasa itu. Karena ya namanya gurunya di sana. Tapi karena itu tersimpan terus di situs, akhirnya yang paling banyak di download ya itu Al-Quran bagus. Sekarang saya tidak tahu sudah 20 ribu apa berapa. Karena setiap hari ada terus yang mana kedustaan, Luqman membuat kedustaan dan kekejian lagi. Begitu. Hari ini memang tidak bisa, ini kan tetap tersimpan ya manuskrip itu. Soal tetap akan terbaca. Jadi bagusnya kita menjawab yang bentuk artikel. Karena saya memang sudah tidak tadi, saya sudah mengilzamkan diri, maksudnya ini saya tulis artikel saja. Menjawab, nanti masukkan situs. Biar dengan bentuk seilmiah-ilmiahnya. Dengan penukilan. Begitu tak? Liahlika man halakan bayinah, wa yahya man hayyan bayinah. Untuk terlalu kasar kalimat yang itu untuk membungkam orang-orang yang ini di atas bayinah dan untuk menghidupkan orang-orang yang hidup di atas bayinah pula dengan ilmiah itu. Tapi, nah, insya Allah saya jawab dengan artikel ya. Sekaligus dengan dua pertanyaan situs itu, insya Allah tak sempurnakan. Insya Allah baru tampilkan situs. Jadi dalam situs saja. Nah kalau sudah situs kan bisa di download, kemudian di copy, sebarkan, tanyakan, kasihkan sama orang itu. Nah kalau antum begini, nah antum sampaikan sama dia, itu susah loh. Tahu? Karena nanti panjang penjelasannya. Sementara kita menurunkan perkataan fulan, apa perkataan imam, perkataan ini. Tahu? Nah, kalau bentuk artikel seperti buletin, nah itu kan. Nah hari ini dia tidak membaca, tapi itu kan tersimpan. Kalaupun dia robek pada saat itu, dia akan tetap, oh ada perkataan itu di buletin pada saat itu. Maksudnya kalau dia mempunyai hati nurani yang masih memiliki fitrah untuk mengetahui kebenaran, dia akan mencari sendiri. Dan itu banyak sudah orang-orang seperti begitu. Hari ini jengkel, tapi karena kebenaran tidak bisa dia melawannya, dia akan mencari. Taib, misalnya kita akan jawab lewat artikel insya Allah. Nah, mungkin karena tadi saya santun itu sebelum maghrib ya. Nanti insya Allah pada saya ini tak kerjakan. Terukilkan karena itu sudah lama data-datanya saya simpan. Maka tidaklah saya mengatakan pada saat tahun berapa itu mengatakan bahala sama itu dia terus sembilan ya kecuali karena saya sudah bahas maksudnya bahas itu apa perkataan ahli ilmu begini-begini apa gitu ya. Nah, sampai sekarang tidak ada perubahan tentang hal tersebut. Nah, wallahualam serahkan urusannya dia pada Allah. Apakah dia bertopeng dengan kalimat bosnya itu hanya untuk orang kafir karena dia takut tubuh bahara atau mungkin dia tidak mantap terhadap apa yang ada dia di atasnya sekarang, serah kerusuhan pada Allah. Yang jelas kalau dia mengatakan hal itu pada ikhwan-ikhwan menunjukkan bosnya dia membodohi ikhwan yang pada akhirnya dia membodohi dirinya sendiri karena dia akan pertanggungjawabkan fatwa itu. Karena berpatu tanpa ilmu itu berbahaya loh. Kalian dia sudah berpatu yang namanya iya tak? Berpakaian. Bahwasanya mubahalah itu adalah hanya untuk khusus kepada orang kafir. Mubahalah itu syariat loh. Mubahalah itu syariat. Jangan mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhiba hadza halal wa hadza haram litafarru ala Allah al-kadhib. Jangan mengatakan dengan lisan-lisan ini boleh ini tidak boleh. Ini haram ini tidak haram. Ah, tidak boleh. Kecuali dengan dalil. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya, berkata tanpa ilmu itu di atas dosa kesyirikan. Kan berhati-hati. Naam ya. Baik insyaallah kita kedam ya. Barakallahu fiik. Cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan secepatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.